Senyaku panik saat ku mendengar berita tentang dia di sana. Tuhan, tolonglah diriku, tolong jaga dia, dia ciptaan-Mu yang ku cinta, cuma dia. Ingin aku cepat pulang bertemu dengan dirinya, aku takut kehilangan dia. Mengikat janji sampai akhir nanti, menua dan keriput bersama selama-lamanya. Tuhan, hidupku darimu, buatlah jalanku, hidup dan matiku bersamanya. Cuma dia, cuma dia. Ingin aku cepat pulang bertemu sampai akhir nanti, menua dan keriput bersama selama-lamanya. Cepat pulang bertemu dengan dirinya, aku takut kehilangan dia. Ku akan mengikat janji sampai akhir nanti, menua dan keriput bersama selama. Selama-lamanya.